الحديث الأول. حديث pertama. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. Dari Amir Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang menjadi inti ajaran Islam. Imam Ahmad dalam Imam Syafi'i berkata, dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Sebabnya adalah bahwa perbuatan hamba terdiri dari perbuatan hati, lisan dan anggota badan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari ketiganya. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa dia berkata, hadis ini mencakup 70 bab dalam fikih. Sejumlah ulama bahkan ada yang berkata, hadis ini merupakan sepertiga Islam. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadis tsani. Hadis kedua. Hadis ini berbicara tentang iman, Islam dan ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala: Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idtala'a 'alaina rajulun shadidun bayadi siyabi shadidus sawadi sha'r la yura 'alayhi atharus safar ولا يعرفوه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفة الأورة العلى رئاء الشاء يتطولون في البنيان ثم انطلق فلبست مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan aku tentang iman. Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata, anda benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan kejadiannya. Beliau bersabda, yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan pengembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya, kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar. Kemudian Rasulullah bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasul bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Al-hadis ats-tsalits. Hadis ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه الترمذي ومسلم. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah; menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Riwayat Tirmidzi wa Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Al-hadis ar-rabi. Hadis keempat. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا رَوَاهُ بُخَارِ وَمُسْلِمِ. Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara. Menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak di antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak di antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. dia melakukan perbuatan ahli surga dan masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadis al-khamis. Hadis kelima. An ummil mu'minina ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat al-Muslim, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak." Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Siapa yang melakukan sesuatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak." Wallahu a'lam bissawab. Al-hadis as-sadis. Hadis ke-6. An Abi Abdullah ibn Uman ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." ومن وقع في الشبهات وقع في الحرم كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك همان ألا وإن هما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa menjaga dirinya dari yang samar-samar itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus dalam wilayah samar-samar, maka ia telah terjerumus ke dalam wilayah yang haram. Seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang, maka hampir-hampir dia terjerumus ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja memiliki larangan. Dan ingatlah, bahwa larangan Allah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah, bahwa dalam jasad ada sekerat daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadis as-sabi'. Hadis ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Ad-dinu nasiha, qulna liman?" Qala, "Lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimin wa 'ammatihim." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa?" Beliau bersabda, "Kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya." Riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadis as-samin. Hadis ke-8. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم وأموالهم illa bihaqqil islami wa hisabuhum ala Allah ta'ala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadis at-tasi'. Hadis ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhra radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Syakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadis al-ashar. Hadis ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أذبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرم ومشربه حرم وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه المسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasul-Nya dengan firman-Nya. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan Dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbku, ya Rabbku. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya pun dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadis al-hadi ashar. Pelajaran ke-11. An Abi Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ruhainatihi radhiyallahu anhuma qala: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadisnya hasan sahih. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadis tsani asyar. Hadis ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis hasan, rawahu Tirmidzi wa ghairihi hakadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan, riwayat Tirmidzi dan lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadis tsalits asyar. Hadis ke-13. An Abi Hamzah an Nas ibn Malik radhiyallahu anhu, khadimur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadisur rabi'u asyar. Hadis ke-14. An ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. Dari ابن مسعود رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, kecuali dengan tiga sebab: orang tua yang berzina, membunuh orang lain dengan sengaja, dan meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bissawab. الحديث الخامس عشر. حديث كلمة بلاس. أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Al-Hadis Sadis Ashar. Hadis ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, awsini, qala la taghdab, faraddada mirara, qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nasihatilah aku. Beliau bersabda, jangan kamu marah. Beliau menanyakan hal itu berkali-kali. Maka beliau bersabda, jangan engkau marah. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Al-Hadis Sabi Ashar. Hadis ke-17. An Abi Ya'la Shaddad Ibn Ausin radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah katab al-ihsana ala kulli shay'in, fa idha qatattum fa ahsinu al-kitlata, wa idha dhabhtum fa ahsinu al-dhibhata, wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahul Muslim. Dari Abu Ya'la Saddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembeli, berlakulah baik dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Hadis Tsamin Ashar. Hadis ke-18. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haitsuma kunta, وأتبئ سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Dia berkata hadisnya hasan. Pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Hadis Tasi Ashar. Hadis ke-19. An Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman, faqala, ya gulamu, inni u'allimuka kalimat, ihfazillaha yahfadka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, iza sa'alta fas'alillaha, وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وزفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي روايات غير الترمذي. احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Dari Abu Al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Suatu saat saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, "Wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikitpun kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepadamu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakan kamu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering." Riwayat Tirmidzi. Dan dia berkata, hadisnya hasan sahih. Dalam sebuah riwayat selain Tirmidzi dikatakan, "Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di depanmu. Kenalilah Allah di waktu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu tidaklah akan menimpamu, dan apa yang ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, dan kemudahan bersama kesulitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Al-Hadisul Ashruna, hadis ke-20. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Riwayat Bukhari. Dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, perbuatlah apa yang engkau suka." Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bissawab. Al-Hadisul Hadi wa Ishruna, hadis ke-21. An Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka qala qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah Thaqafi radhiyallahu anhu, dia berkata, saya berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada saya tentang Islam, sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selainmu." Beliau bersabda, "Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah." Riwayat Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Al-Hadithu Tsani wa Ishruna, hadis ke-22. An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza salaitul maktubati wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika shay'an adkhulul jannah? Qala na'am. Rawahu Muslim. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan salat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan saya tidak tambah sedikit pun? Apakah saya akan masuk surga?" Beliau menjawab, "Ya." Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Al-Hadis Tsalis wa Ishruna, hadis ke-23. An Abi Malik Al-Harits ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-tuhuru satrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u aw tamlani ma bainas samai wal ard, was salatu nurun was sadaqatu burhanun wal qur'anu hujjatun laka aw alayka. كل الناس بغضوا فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. Dari Abu Malik Al-Harisi bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah bagian dari iman. Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Subhanallah dan Alhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti. Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankanmu atau yang memberatkanmu. Semua manusia berangkat menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dari kehinaan dan azab. Ada juga yang menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Muslim. الله أعلم الصواب. الحديث الرابع والعشرون. حديث 24. أن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتدرني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. رواه مسلم. Dari Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwa dia berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menetapkan haramnya kezaliman itu di antara kalian. Maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Wahai hambaku, semua kalian adalah sesat, kecuali siapa yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan kalian hidayah. Wahai hambaku, kalian semuanya kelaparan, kecuali siapa yang aku berikan kepadanya makanan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian makanan. Wahai hambaku, kalian semua telanjang kecuali siapa yang aku berikan kepadanya pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, kalian semuanya melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa semuanya. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemadharatan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang kalian berikan kepadaku. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari kalangan manusia dan jin semuanya berada dalam keadaan paling bertakwa di antara kamu, niscaya hal tersebut tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari golongan manusia dan jin di antara kalian semuanya seperti orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya hal itu tidak mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir semuanya berdiri di sebuah bukit, lalu kalian meminta kepadaku, lalu setiap orang meminta aku penuhi, niscaya hal itu tidak mengurangi apa yang ada padaku, kecuali bagikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan diperhitungkan untuk kalian, kemudian diberikan balasannya. Siapa yang banyak mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah, dan siapa yang menemukan selain kebaikan itu, janganlah ada yang dicela kecuali dirinya. Hadis riwayat Muslim. Allahu a'lam bissawab. Al-hadis al-khamis wa ishruna. Hadis ke-25. An Abi Tharin radhiyallahu anhu أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الذخور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما يتصدقون إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بطن أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أن يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرم أكان عليه وجر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له وجر. رواه مسلم. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya sejumlah orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedang kami tidak dapat melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah, amar ma'ruf nahi munkar merupakan sedekah, dan setiap kemaluan kalian merupakan sedekah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, masakah dikatakan berpahala seseorang di antara kami yang menyalurkan syahwatnya? Beliau bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah baginya dosa? Demikianlah halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka baginya mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadis sadis wa isyruna. Hadis ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu salami minan nasi alaihi sadaqatan. Kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina isnaini sadaqatan. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi wa tahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqatan. Wal kalimatu tayyibatu sadaqatan. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqatan. Wa tumitu al-ada'a 'an at-tariqi sadaqatan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anggota tubuh manusia wajib disedekahi. Setiap hari di mana matahari terbit, lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang yang bertikai adalah sedekah. Engkau menolong seseorang yang berkendaraan, lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraannya atau mengangkatkan barangnya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah ketika engkau berjalan menuju sholat adalah sedekah, dan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu a'lam bissawab. Al-hadisu sabi'u wa isyruna. Hadis ke-27. An-Nawas ibn Sam'ana radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, al-birru husnul khuluqi والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه المسلم وعن وابسة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفتي قلبك البر ما اطمأنت إليه نفسه وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْإِسْمُ مَا حَكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتُوكَ حَدِيثُ حَسَنٍ رَوَيْنَاهُ فِي مُسْنَدِ الْإِمَامَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالدَّارِمِي بِإِسْنَادِ حَسَنٍ دَارِ نَوَاسٍ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِيُّ بِرَسَبْدَ. Kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, engkau datang untuk menanyakan kebaikan? Saya menjawab, ya. Beliau bersabda, mintalah pendapat dari hatimu. Kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati tenang karenanya, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwa dan menimbulkan keraguan-keraguan dalam dada, meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Hadis hasan, kami riwayatkan dari dua musnad, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Allahu a'lam bissawab. الحديث الثامن وعشرون حديث ke-28 عن أبي نجيح الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل وسمع وطاعته وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجد وإيكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Maka kami berkata, Ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan. Maka berilah kami wasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Karena di antara kalian yang hidup setelah ini, akan menyaksikan banyaknya perselisihan. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah, genggamlah dengan kuat, dengan geraham. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan, karena semua perkara bid'ah adalah sesat. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dia berkata, Hasan Sahih. Allahu a'lam bissawab. Al-Hadis 29. Hadis ke-29. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala: Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni 'anil nari. Qala: Laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu layasirun 'ala man yasarrahu Allah ta'ala 'alayhi. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والصلاة الرجل في جوف الليل ثم قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغوا يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما تكلم به فقال ثقلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, saya berkata, ya Rasulullah, beritahukan saya tentang perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka. Beliau bersabda, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar dan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan Allah Ta'ala. Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya sedikitpun. Menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan pergi haji. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau aku beritahukan tentang pintu-pintu surga? Puasa adalah benteng. Sedekah akan mematikan atau menghapus kesalahan sebagaimana air mematikan api dan salatnya seseorang di tengah malam." Kemudian beliau membacakan ayat yang artinya, "Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya." Kemudian beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan pokok dari segala perkara, tiang dan puncaknya? Aku menjawab, mau ya Nabi Allah. Pokok perkara adalah Islam. Tiangnya adalah sholat. dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang jika kalian laksanakan, kalian dapat memiliki semua itu?" Saya berkata, "Mau ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya lalu bersabda, "Jagalah ini dari perkataan kotor dan buruk." Saya berkata, "Ya Nabi Allah, apakah kita akan dihukum jika atas apa yang kita bicarakan?" Beliau bersabda, "Ah kamu ini, adakah yang menyebabkan seseorang terjungkal wajahnya di neraka atau sabda beliau di atas hidungnya selain buah dari yang diucapkan dan lisan-lisan mereka?" Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadisnya hasan sahih. Allahu a'lam bissawab. Al-hadis ats-tsalatsuna. Hadis ke-30. An Abi Tha'labah al-Khushani Dutsum ibn Nashir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Inna Allah ta'ala farada fara'ida fala tadayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama ashya'a fala tantahikuha وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبخسوا عنها." حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Dari Abi Tha'labah Al-Khushani Dursum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya, dan telah menetapkan batasan-batasannya, janganlah kalian melampauinya. Dia telah mengharamkan segala sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya. Dia mendiamkan sesuatu sebagai kasih sayang buat kalian, dan bukan karena lupa, jangan kalian mencari-cari tentangnya." Hadis riwayat Hasan, riwayat Tirmidzi dan lainnya. Hadis ini dikategorikan sebagai hadis dhaif. Lihat Qawaid wa Fawaid minal Arba'in An-Nawawiyah karangan Nazim Muhammad Sultan halaman 262, dan bisa lihat pula Mishkatul Mashabih takhrij Syekh Al-Albani hadis nomor 197 juz 1, dan lihat pula Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibnu Rajab. Allahu a'lam bissawab. Al-hadithul hadi wa thalasuna. Hadis ke-31. An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala: "Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala: Ya Rasulullah, dulunni ala 'amalin idza 'amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas." Fa qala: "Ijhad fi ad-dunya yuhibbuka Allah wa ijhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas." Hadis Hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairihi bi asnadihi hasanah. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang jika aku kerjakan, Allah dan manusia akan mencintaiku." Maka beliau bersabda, "Zuhudlah terhadap dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka engkau akan dicintai manusia." Hadis Hasan, riwayat Ibnu Majah dan lainnya, dengan sanad Hasan. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadithu sani wa thalathuna. Hadis ke-32. An Abi Sa'id Sa'd ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "La darara wa la dirara." Hadis hasan rawahu Ibn Majah wa Darqutni wa ghayruhuma musnadan, wa rawahu Malik fil Muwatta mursalan an Amr ibn Yahya an abihi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. Dari Abu Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan madharat yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan sanad yang bersambung. Juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menyebutkan Abu Sa'id, akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang menguatkan atas sebagian yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadithu salis wa salasun. Hadis ke-33. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law yu'ta an-nasu bi da'wahum لَدَّعَ رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في صحيحين. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap pengaduan manusia diterima, niscaya setiap orang akan mengadukan harta suatu kaum dan darah mereka. Karena itu, agar tidak terjadi hal tersebut, maka bagi pendakwa agar mendatangkan bukti dan sumpah bagi yang mengingkarinya. Hadis hasan, riwayat Baihaqi dan lainnya, yang sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadis ar-rabi was-salasun. Hadis ke-34. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dhalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bissawab. الحديث الخامس والثلاثون حديث كتجابل ليما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بعض وكنوا عباد الله إخوانا المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل مسلم على المسلم حرم دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah, dan saling memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzaliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Takwa itu di sini. Seraya menunjuk dadanya sebanyak 3 kali, cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadis as-sadis wa salasuna. Hadis ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ في عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitan hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya, selama hambanya menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Sebuah kaum yang berkumpul dalam satu rumah Allah, membaca kitab-kitab Allah, dan mempelajarinya di antara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat, serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk di sisinya. Dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadis as-sabi' wa salatsuna. Hadis ke-37. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشرة حسنة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بهذا الحروف. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dia riwayatkan dari Rabbnya yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan hal tersebut. Siapa yang ingin melaksanakan kebaikan, kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dicatat di sisinya sebagai satu kebaikan penuh. Dan jika dia berniat melakukan dan kemudian melaksanakannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga kelipatan yang banyak. Dan jika dia berniat melaksanakan keburukan, kemudian dia tidak melaksanakannya, maka baginya satu kebaikan penuh. Sedangkan jika dia berniat, kemudian dia melaksanakannya, Allah mencatatnya sebagai satu keburukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya dengan redaksi ini. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadis as-samin wa salasuna. Hadis ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala qala, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma afturtuhu alayhi." ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang dengannya. Tidak ada takarubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali dengan beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, perkara-perkara yang sunnah di luar yang fardu, maka aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakannya untuk memukul, dan kakinya yang digunakannya untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan. Dan jika dia minta perlindungan dariku, niscaya aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadis at-tasi wa salasun. Hadis ke-39. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إن الله تزوج لي عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكره عليه حديث حسن رواه ابن ماجه وبيهقي وغيرهما. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan umatku karena aku disebabkan beberapa hal, kesalahan, lupa, dan segala sesuatu yang dipaksa. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi dan lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadisul arba'un. Hadis ke-40. An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنذر الصباح وإذا أصبحت فلا تنذر السماء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري. دري ابن عمر رضي الله عنهما بركاته Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak kedua pundak saya seraya bersabda, jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara. Ibnu Umar berkata, jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Gunakanlah kesehatanmu untuk persiapan saat sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadisul hadi wal arba'un. Hadis ke-41. An Abi Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn Asim radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an liman ji'ta bih. Hadis hasan sahih rawainahu fi kitab al-hujjah bi isnadin sahih. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih dan kami riwayatkan dari kitab al-hujjah dengan sanadnya yang sahih. Hadis ini tergolong do'if. Lihat Qawaid wa Fawaid min al-Arba'in an-Nawawiyah. Karangan Najib Muhammad Sultan, halaman 355. Mishkatul Masabih, takhrij Syekh Al-Albani, hadis nomor 167 juz 1. Dan Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibnu Rajab. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadis tsani wal arba'un. Hadis ke-42. An Anas radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Qala Allah ta'ala: Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibn Adam, law balagat dunubuka anana as-samai thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya ibn Adam, innaka law ataitani bi kurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi shay'an la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, maka akan aku ampuni engkau. Aku tidak peduli berapapun banyaknya dan besarnya dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku sedikitpun, maka aku akan temui engkau dengan sepenuh itu pula ampunan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan dia berkata hadisnya hasan sahih. Wallahu a'lam bissawab.